Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد akhibati fillah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Dr. Salih Ibn Abdillah Al-Fawzan Hafizullah Ta'ala Wara'ah, yang pada pertemuan kita sekarang ini kita akan baca bab Maja'a fi Sihah. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab fi kitabihi kitab tauhid babu ma jaa fi sihr, bab tentang dalil-dalil nas-nas kitab wa sunnah yang datang di dalam permasalahan sihir. Berkata Syekh Salih Fauzan hafizhahullah ta'ala, munasabatul babi li kitab tauhid, kesesuaian bab ini terhadap kitab tauhid, karena adanya kesesuaian pantas bab ini merupakan bagian dari kitab tauhid. Kesesuaiannya terletak annahu lamakana sihr min anwa'i syirki, yakni bahwasannya ketika keadaan sihir itu termasuk dari macam-macam kesyirikan, idla ya'ti sihr biduni syirki, ketika tidak dikerjakan sihir itu, tidak dilakukan sihir itu, tidak diperbuat sihir itu tanpa kesyirikan, maka dengan alasan ini sihir termasuk salah satu macam dari macam-macam kesyirikan, dikarenakan sihir ketika dilakukan tidak lepas dari kesyirikan. Aqadallahul musannif hadzal bab fi kitab tauhid, maka penulis yakni Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala membuat bab ini di dalam kitab tauhid. Liubayyana dzalik tahdhiran min, untuk menjelaskan tentang sihir itu sebagai tahdhiran minhu, sebagai peringatan agar umat ini waspada dari sihir. Adapun makna maja'a ai minal wa'di wal bayani munafatihi litohid, wa takfiri fa'ili maja'a. Di sini adalah dalil-dalil yang datang, baik itu dari ancaman, ancaman terkait kesyirikan, penjelasan bahwasannya syirik menafikan, meniadakan tauhid, dan dalil-dalil yang menjelaskan akan kafirnya pelaku syirik. Dalil-dalil yang datang di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, berkenaan dengan syirik, adanya ancaman terkait syirik tersebut, penjelasan lalu syihir itu menafikan tauhid, bahkan dalil-dalil datang menjelaskan tentang kafirnya orang yang melakukan syihir, mempraktekan syihir. Bab maja'a fi syihir, kemudian penjelasan tentang apa itu syihir. Fi syihir, asyihru fil lughah, sihir di dalam bahasa, makna etimologinya, yakni makna secara bahasanya, ibaratun amma khafiya walatufa sababu, sebuah ungkapan terkait perkara yang tersembunyi dan lembut sebabnya. Ada perbuatan, ada akibat, namun apa yang menyebabkan perbuatan tersebut, apa yang menyebabkan munculnya akibat tersebut, penyebabnya tersembunyi, tidak kasat mata, amat lembut, tidak teraba oleh indera, kayak tidak ada asap tapi ada api. Ini syihir, tidak ada bensin, tidak ada apa, tiba-tiba kayu. Apa sebab yang jelas? Tidak ada korek api yang dinyalakan, tidak ada bensin, nyala, terbakar. Ini sihir secara bahasa, ungkapan tentang suatu perkara yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat kasat mata penyebabnya. Tiba-tiba barakallahu fikum di kotak yang kosong, kotak kosong, tidak ada apapun, tak ada ayamnya, tiba-tiba ada telurnya. Nah, itu termasuk sihir. Dikatakan sihir karena tersembunyi, penyebabnya tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa. Wasyar'an, adapun sihir definisinya secara syar'i, azain. Zain, atau di dalam bahasa kita seperti jimat. Apakah wujudnya tongkat, sapu tangan, atau yang lainnya? Yang jelas jimat. Waruko dan mantra. Kadang pakai tongkat, pakai apa, dan pakai mantra yang kita kenal waktu kecil ya, buku simsalabim, abrakadabra, dan yang sejenisnya. Mantra wa kalamun yatakalamu bihi, atau ucapan-ucapan yang diucapkan. Kadang kita tidak tahu maknanya. Wa adwiyah, ataupun semacam adwiyah itu aslinya obat. Sihir tidak melulu barakallahu fikum dengan jima, dengan mantra, tapi ada yang menggunakan zat-zat kimia, melumurkan badan supaya tidak tersentuh api, atau bahkan suatu ya, seperti obat ditelan supaya begini dan begitu, atau tadkhinat, yakni tadkhinat terkait asap, bakar ini bakar itu, dan juga abdun, simpul-simpul ikatan-ikatan tali. Yang jelas perkara yang dipakai jimat tadi atau sekedar mantra ataupun jambi-jambi, ucapan-ucapan yang diucapkan atau zat-zat tertentu dan lain sebagainya tadi, membakar dupa atau membuat ikatan, yang semua ini yu'athiru fil qulub wal abdan, bisa memberikan pengaruh terhadap hati, punya kejiwaan manusia, wal abdan ataupun badan fisik. Sehingga kalau kita lihat apakah hipnotis itu tidak undang setan, tidak ini, kita lihat penyebab ucapan-ucapan yatakalam bihi yang diucapkan, tiba-tiba tangan Anda tidak bisa digerakkan, entah mengapa tiba-tiba tangan Anda tidak bisa digerakkan, setelah itu diucapkan beberapa kali, coba gerakkan, tidak mampu. Ucapan ini diucapkan berulang-ulang untuk yu'athiru fil qulub, mempengaruhi jiwa, sehingga hatinya yang membuat dia terikut oleh ucapan tadi sehingga tidak bisa menggerakkan tangan. Kalau huwa syahr, dari definisi syar'i, entah itu jimat, entah itu mantra, atau ucapan-ucapan yang diucapkan, yu'athiru fil qulub, mempengaruhi hati, sehingga tidak syak lagi hipnotis masuk bagian dari sihir. Wal abdan juga memberikan pengaruh kepada badan, bahkan fainumor itu menimbulkan penyakit, penyakit yang secara medis tidak dikenali penyebabnya, karena sihir ada penyakit tapi penyebabnya tidak bisa dilihat. Bahkan yang pun bisa mematikan, membunuh apa yang dikenal di masyarakat luas santet, tenung ataupun teluh. Sihir wa yufariku bainal mar'i wa zawji, dan mempunyai pengaruh bisa memisahkan antara seorang dengan pasangannya. Ini semua barakallahu fikum sihir, definisi secara syar'i yang dibawakan oleh Syekh Shaleh Fauzan di mulafaz fi syarhi kitab tauhid ini. Tentunya ini definisi secara globalnya, namun mewakili untuk kita tahu apa itu sihir. Dari sisi makna bahasanya dan makna syar'inya. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan dalil-dalil terkait sihir ini. wa qaulillahi ta'ala wa laqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirah min khalaq. Dan sungguh-sungguh kata Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, alimu, mereka tahu, liman istarahu, mereka tahu bahasanya orang-orang yang membelinya, yakni maksudnya menggadaikan agamanya untuk apa? Untuk mempelajari sihir dan mengamalkan sihir. Malahu fil akhirah min khalaq. Maka dia di akhirat nanti tidak mendapat apapun. Jadi dia tergadaikan dengan sihirnya, pahala-pahalanya nanti di akhirat. Tidak dapat apa-apa dia di akhirat. Wa iyadu billahi min dzalik. Sesale Fuzan jelaskan walaqad alimu ai alimal yahud. Tahu orang-orang Yahudi. Memang Yahudi adalah syarat dengan sihir ini. Yahudi lah yang mempelajari sihir dari syaitan. Walaupun di mereka katakan sihir itu ilmu yang diturunkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Walakin syaitan, akan tetapi syaitan yang mengajari manusia tentang sihir. Yahudi yang memperhatikan kitab mereka, membaca kitab mereka, tahu bahwasanya alladzina yastabdilu sihir an mutaba'ati rasul. Tahu bahwasanya orang yang mereka mengganti nurut mengikuti para rasul dengan sihir itu akibatnya apa, mereka tahu. Tapi kadang ancaman sekalipun, seberat apapun, kalau orang sudah bangga dengan sihir, melihat bahwasannya dia menjadi istimewa dengan sihirnya, dia akan gadaikan keselamatan akhirat untuk kebanggaan sesaat di dunia. Ujian manusia, terpukulnya manusia, apresiasi manusia, komentar-komentar, hebat sih, luar biasa si Allah. Seperti itu. Yahudi tahu akibatnya. Malahu fil akhirah min khalaq. Yahudi, orang-orang yang mereka justru mengganti apa yang semestinya mereka pegangi, yakni mengikuti para rasul, diganti dengan dia mengamalkan dan membanggakan sihir. Yahudi tahu liman istarahu, terhadap orang yang mereka membeli sihir tadi dengan agamanya. Kapan seorang dikatakan telah menggadaikan agamanya kepada suatu perkara? Dikatakan di sini ai radiya bisyihr audan an syar'illah wa dini, ridho dengan sihir, senang dengan sihir, bangga dengan sihir. Itu semua dia jadikan pengganti syariat Allah dan agama. Syariat melarang, tapi dia tidak hubris. Yahudi tahu, dan dia sendiri melanggar apa yang dia ketahui, milih untuk jadi para penyihir, melakukan sihir daripada istiqomah di atas agamanya. Tahu konsekuensinya apa? Ma'am malahu fil akhirat min khalaq. Min khalaqin ay min nasibin. Tidak punya bagian apapun di akhirat. Amalannya tidak ada nilainya. Wa iyadubillah tumana'udubillah min dari. Habis. Karena sihir. Kemudian dalil berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 51. Allah berfirman, yu'minuna bil jibt wa tawu. Mereka beriman, maksudnya beriman meyakini bahwasanya bisa mendatangkan manfaat, mencegah mudharat, atau sebaliknya. Apa yang dia yakini bisa seperti ini? Al-jibt. Qala Umar al-jibtu as-sihr. Umar bin Khattab menafsirkan al-jibt di sini adalah as-sihr, sihir. Wa taghut, Umar bin Khattab tafsirkan taghut di ayat ini adalah syaitan. Ini mereka percaya, itu bukan percaya adanya, tapi mereka mempercayai baik sihir maupun syaitan itu bisa memberikan manfaat, menimpakan mudharat secara sendirian, punya kuasa untuk itu. Jadi bukan beriman di sini percaya akan adanya sihir. Percaya kalau sihir itu bermanfaat. Percaya kalau sihir itu bisa begini, bisa begitu. Tanpa ketetapan Allah. Mereka percaya pada tauhid. Tauhid di sini ditafsirkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai syaitan. Al-jibtu, kata Syekh Shaleh Fauzan, hifdzahullah ta'ala, al-jibtu, kalimat taqau ala sonami wa syahir wal kahir. Jibet itu kalimat yang diletakkan pada berhala. Jadi kadang maknanya al-jibtu itu berhala. Al-jibtu pula punya makna as-syahir, tukang sihir. Al-jibtu pula punya makna al-kahin, dukun. Jadi jibet itu maknanya bisa berhala, bisa tukang sihir, bisa dukun. Sehingga di dalam ilmu tafsir, tafsir Umar bin Khattab yang seperti ini menafsirkan jibtu itu sihir, wa tafsiru Umar lahu bisihir min tafsiri syekh dibagi afradi. Maka tafsiran Umar terhadap jibet itu adalah sihir, termasuk dari bab menafsirkan sesuatu dengan salah satu makna yang dimiliki oleh suatu tersebut. Jibet sebetulnya maknanya ya berhala ya ini, tapi ditafsirkan di ayat ini maknanya adalah sihir. Boleh. Sedangkan at-tawhud minat-tuhyan adalah berasal dari masdar tuhyan, wahuwa mujawasatul had. Makna dari tuhyan adalah melampaui batas. Fakulu man tajawaz al-miqdara wal-had fil isyan bahwa tawhud. Maka dari definisi lughah ini, tawhud itu tuhyan, artinya adalah melampaui batas. Maka setiap orang yang melampaui ukuran, melampaui batasan di dalam kemaksiatan, dia adalah tawhud. Orang yang melampaui batas, melampaui ukuran di dalam kemaksiatan, maksiatnya tidak ukur, pol sudah tembus batas, ini adalah tawhud. Kemudian sahabat Jabir bin Abdillah menafsirkan tentang tauhid dengan tafsiran yang lain. Qala Jabir, at-tawahid kuhatun kana yanzilu alaihi syaitan fi kulli hayyin wahid. Yakni tawahid, tawahid itu jamaknya tauhid, adalah kuha, para dukun. Tapi dukun di sini bukan sembarang dukun. Kana yanzilu alaihim syaitan fi kulli hayyin wahid. Dukun yang punya perewangan, yang turun kepada mereka setan, mengabarkan kabar yang dia curi dari khabar langit. Yang tentang ini kita sudah lewat di bab sebelum ini, para setan pencuri khabar langit. Fi kulli hayyin wahid, dukun yang semisal ini di setiap kabilah itu satu. Satu setan perannya turun, bisikan. Para dukun-dukun yang punya perewangan inilah min tawahid, tawhud. Dan ini tadi termasuk dari penafsiran tentang suatu yang tawhud dengan salah satu definisinya. Tawhud itu secara umum tadi, dan salah satu yang melampaui batas di dalam kemaksiatan adalah para dukun ini. Ta'awun sama setan, isti'adzah cari perlindungan dengan setan, bantuan setan, melampaui batas. Karena syariat memberikan batasan, ukuran bahwasanya asyaitan adulaku, musuh, bukan teman, bukan partner, bukan pola kolega, tapi musuh. Fatahidhu aduan, maka jadikan dia musuh. Jangan sampai jadi teman. Maka ini orang yang melampaui batas. Tawahid kuhanun, kata saya soleh hafizullah ta'ala wa barakallahu fikum, al-muradu bihi annal kuhan minat tawahid. Yang dimaksud di sini bahwasanya para dukun itu termasuk dari tawhud-tawhud tersebut. Fahuwa min afradil makna walaisal muradul hisab. Dan dukun termasuk dari tawhud, karena dukun tadi salah satu dari makna tawhud, sehingga makna adalah salah satu maknanya saja dan bukan membatasi. Kalau tawhud itu adalah dukun, titik, itu saja. Banyak tawhud, Siapa saja yang melampaui batas dan ukuran di dalam kemaksiatan, mereka adalah tobu. Salah satunya dukun. Nah, dukun yang termasuk tohut ini, yang zilu alaihimu syaitan. As-sayatin la iblis khasah. Setan, setan. Bukan iblis. Iblis itu nenek moyangnya syaitan. Maka disebut dalam surat Al-Kahfi, wa dzurriyyatuhu. Iblis, wa dzurriyyatuhu, dan anak turunnya. Setan-setan ini. Wa huwa ismun jinsun. Setan itu ismun jinsun. Yang jenisnya. Seperti manusia, jenisnya ini. Adapun person-personnya banyak. Setan itu jenis setan turun. Sehingga kalau ada orang dukun ngomong saya ini punya perewangan, Al-Quran telah berbicara. Nas syar'i telah mengabarkan. Memang ada setan-setan yang menjadi informennya para dukun. Turun datang memberikan informasi. Sehingga kalau mengatakan bagaimana tidak percaya adanya setan, bisa merasuki, bisa mengganggu, bisa ini, tidak percaya itu tahayul, itu khurafat. Tolong dipahami dengan benar. Kalimat syaitan dan lain sebagainya. Al-muhim di sini turun pada mereka para dukun ini setan-setan. Fikuli hayya, fikuli hayya, fikuli kabilah. Setiap kabilah itu ada dukun. Turun badannya syaitan. Ya, bahasa kita punya perewangan, punya bolosi. Lain sebagainya. Al-maknal ijmali min ayataini. Makna secara global dari dua ayat ini yang dimaksud surat Al-Baqarah tadi ayat 102 dan surat An-Nisa 51. Yaqulu ta'ala wa laqad alimal yahud alladina staddalu sihra an mutaba'ati rusul wal iman billah liman istabdala syihar di kitabillah wa mutaba'ati rusulihi malahu nasibun fil akhir. Sungguh-sungguh orang-orang Yahudi telah mengetahui siapa Yahudi ini, orang-orang yang telah menukar syihir dari mengikuti para rasul, dari iman kepada Allah Ta'ala. Mereka melakukan ini dalam keadaan tahu mestinya. Tahu kalau bagi orang yang menukar syihir, dia pemilih syihir daripada kitab Allah, daripada mengikuti rasul-rasulnya Allah, malah unasibun fil akhir. Dia tidak punya apa-apa nanti di akhir. Kebanggaan sesaat di dunia, reputasi, nama besar sebagai orang pinter. Nah, berapa apalagi sekarang didukung dengan dunia maya, para dukun reklamenya lewat YouTube. Ada nama-nama tenar di sana. Tentunya tidak perlu ana sebutkan person-personnya. Nah, undang-undang. Yang jelas sampean sudah pada tahu. Dipraktekan, upload, sedang mengobati pasien, sedang menembus apa? Dunia supranatural, dunia lain-lain dunia dan lain sebagainya. Al-Muhim, memang ada orang-orang yang memilih ini dalam keadaan dia tahu konsekuensinya. Maka Yahudi maghdhub alaihi, dimurkai oleh Allah. Kenapa? Punya ilmu tapi tidak dipakai ilmu. Tahu kalau orang yang mempraktekkan sihir seperti ini akibatnya di akhirat tidak punya apa-apa. Tapi dia tetap. Yang penting apa? Tenang, terkenal, viral. Menjadi viral namanya. Barakallahu fiik. Wa fil ayati tsaniya. Adapun di dalam ayat yang kedua yang dimaksud surat An-Nisa-nya, yuhbiru ta'ala anil yahud, Allah habarkan tentang Yahudi, annahum yusaddiquna bil jibril kala diminhu asyikir, mereka membenarkan itu mempercayai, meyakini tentang ajibat. Di antara makna ajibat adalah masuk darinya sihir. Sihir. Munasabatul ayatain lil bab anahuma yadullan ala tahrim sihir wa na wa annahu minal jibti. Kesesuaian dua ayat ini terhadap babnya karena kedua ayat ini keduanya menunjukkan akan haramnya syihir, sedangkan babnya tadi tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang syihir, dan ini menjelaskan, dua ayat ini menjelaskan hukum syihir haram. Dan juga ayat menjelaskan annahu minal jibti, bahwasannya sihir adalah yang termasuk dari makna jibt adalah sihir yang dicela oleh Al-Quran, yang percaya kepada jibt. Datang firman Allah ini untuk mencela al-jibat wa taghut. Termasuk yang dicela di sini dari makna jibat as-sihir. Sehingga sihir adalah suatu yang datang celaannya di dalam Al-Qur'an, dan apa yang dicela di dalam Al-Qur'an adalah haram. Haram. Mayustafad minal ayatain, apa yang bisa diambil dari dua ayat ini? Faidah yang pertama, tahrimu sihir, haramnya sihir. Jelas, karena datang firman Allah Subhanahu wa taala di sini dalam bentuk pengingkaran, dalam bentuk celaan, sehingga haram yang diingkari Al-Quran yang dicela oleh Al-Quran. Faidah yang kedua, kufru sahir, kafirnya tukang sihir. Tentunya ini dari firman Allah Ta'ala, malahu fil akhirah min khalaq. Di akhirat tidak punya apa-apa, tidak punya modal untuk masuk jannah. Itu tentunya kufur. Yang tidak punya bagian kenikmatan akhirat orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, al-wa'idus sadid, liman a'rada an kitabillah wastabdala wastabdala bihi ghaira. Ancaman yang keras bagi orang yang berpaling dari kitab Allah dan menggantinya dengan yang selainnya. Kitab Allah melarang, kitab Allah mencegah, dia tinggalkan kitab Allah, dia pilih yang lain lagi yang diingkari oleh kitab Allah tadi. Diancam dengan ancaman yang besar, diantaranya malahu fil akhirah min khalaq, tak punya bagian baikan akhirat. Tentunya ini ancaman yang sangat keras. Faedah yang keempat, an-nasyhra minasyirki al-munafi litauhid. Faedah yang keempat, bahwasanya sihir termasuk dari kesirikan yang meniadakan tauhid, bisa habis ketauhidannya. Kenapa demikian? Li'annahu istihdamun lisayatin wa ta'allukun bihim. Karena sihir, dan merupakan asal dari sihir, itu adalah menggunakan atau meminta bantuan setan, istihdam. Wa ta'allukun bihim, dan bergantung terkait dengan mereka syaitan. Namun sebagaimana definisi yang dikemukakan Syekh Saleh Fauzan, ada sihir yang menggunakan trik, menggunakan zat ini dan lain sebagainya. Maka para ulama berselisih terkait hukum penyihir. Sebagiannya mutlak penyihir hukumnya adalah mati. Sebagiannya merinci dulu sihir yang mana. Sihir yang menggunakan syaitan maka hukumnya mati. Adapun sihir dengan trik dan lain sebagainya mempengaruhi hati manusia, ilusi manusia dan lain sebagainya, maka hukumnya lain. Ini insya Allah dijabarkan oleh Syekh Saleh Fauzan terkait sihir, kitab tersendiri. Diperselisihkan tentang hukumannya. Tapi baik yang menggunakan syaitan atau yang tidak, sama-sama sihir, sama-sama kabair, dosa besar, wa iyadubillah. Yang diperselisihkan mereka tentang hukumannya saja. Adapun yang menggunakan syaitan sepakat para ulama, hukumannya mati. Barakallahu fiik. Kemudian kita lanjutkan dalil berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, ijtanibu as-saba'a al-mubiqa, jauhilah oleh kalian tujuh dosa yang membinasakan. Ada tujuh dosa yang membinasakan. Qalu, kemudian para sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ma hunna, apa 7 dosa yang membinasakan? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala asyirku. Yang pertama adalah syirik. Yang kedua, yang syirku bila. Yang kedua, wasyihr. Syihr. Selanjutnya, wa qatlu nafsil lati haramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan jiwa tersebut untuk dibunuh, ditumpahkan darahnya, kecuali dengan alasan yang benar, yang dibenarkan oleh syariat. Dosa berikutnya, wa aklu riba, makan riba. Nanti akan dijelaskan, bukan cuma yang memakan hasil riba. Artinya apa? Yang bermuamalah dengan riba. Yang meminjamkan, yang minjam. Yang berkaitan dengan riba. Yang berinteraksi dengan riba. Nah, berapa-apa. Yang selanjutnya, wa aklu malil yatim, orang yang memakan, mendolimi harta anak yatim. Yatim man mata laihi abu walam yabluh, yani anak yang meninggal bapaknya tersibu, yang menjadi tulang punggung nafkah dia dalam keadaan dia belum balik, itu yatim. Kemudian dosa yang selanjutnya, yang keenam, watawalli yaumazahab, orang yang melarikan diri dari medan tempur dalam keadaan sekedar lari takut dengan musuh, dalam keadaan perang sedang berkecamuk. Dan yang ketujuh, wa qatlul muhsanatil ghafilatil mu'minah, menuduh zina perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya, yang tidak terbetik di benaknya perkara-perkara yang jelek, lagi beriman kepada Allah. Tumaknal muhsanat ghafilat mu'minat. Kata Syekh Shalih Fauzan, Fauzan terkait hadis ini, hadal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga dikeluarkan Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Hadis ini sebab al-mubika. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu, maknanya ba'idu, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Al-mubiqat, makna mubiqat al-muhlika, yang membinasakan. Sumiat mubiqat, disebut di dalam hadis ini mubiqat 7 dosa yang membinasakan, li'annaha tuhliku fa'iluha fid dunya wal akhirah, karena memang dosa ini membinasakan pelakunya di dunia dan di akhirat. Dosa yang pertama tadi syirku billah, yang dimaksud syirik kepada Allah. Bi ayya ja'ala lillah niddan yad'uhu wa yarjuhu wa yakhafu. Syirik billah adalah menjadikan tandingan bagi Allah, yang dia memohon doa pada tandingan tadi, berharap pada tandingan tadi, dan takut pada tandingan tadi. Sebagaimana dia berdoa, meminta, berharap dan takut kepada Allah Ta'ala, atau bahkan lebih. Kadang manusia begitu, sama larangan Allah berani melanggar, sama larangan Mbah Dukun tidak berani melanggar. Tak boleh sama suhunya, tidak boleh sama simbahnya. Barakallahu fikum. Melebihi takutnya kepada Allah. Ini hari seperti ini, Jumat pon tidak boleh keluar. Duh, kenapa? Siapa yang larang? Mana Qurannya, mana hadisnya? Datang. Kata siapa? Kata simbah. Kata orang pintar. Tidak boleh keluar. Apa? Jumat kliwon, Jumat pon. Karena pon itu sekian, Jumat itu sekian, ketemu angka sekian, angka ini angka apes gitu. Dan dia pegang, dia takut tidak dilanggar. Nanti jam 12 malamnya keluar, bawa telur, dikasih takir, sebari beras, dikuniri, ada kembangnya. Jam 12 malam, taruh perempatan. Setelah itu tidur sampai pagi tidak subuh. 12 malam direwat itu. Seperti itu. Ia terbilang tidak dia taati, dia ikuti, dia takut ketimbang ini dan itu. Syirik. Kemudian dosa berikutnya adalah asyihr. Sihir apa? Sudah lewat penjelasannya tadi. Yang ketiga, wa qatlu nafsin lati haramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Yang pertama, harama qadala. Siapa jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh? Yang pertama adalah mukmin. Orang yang beriman haram untuk dibunuh, ditumpahkan darah. Yang kedua, kafir bini. Kafir tapi bini. Orang kafir yang duduk berdampingan, hidup berdampingan dengan muslimin, tunduk pada peraturannya pemerintah muslimin, dan di negeri-negeri yang menerapkan hukum Islam membayar jizyah, membayar ya, apa yang dia keluarkan untuk pemerintah muslimin, jumlah uang, bahasa kasarnya upeti. Barakallahu fikum. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah kafir muahad. Kafir, penduduk negeri kafir, tapi ada perjanjian damai antara negeri dia dengan negerinya kaum muslim. Yang selanjutnya adalah kafir musta'man. Orang kafir berada di negeri muslim dan mendapatkan suaka perlindungan keamanan dari pemerintah muslim tersebut, sebagai pelancong kah, sebagai orang yang sedang berbisnis di sana, memenuhi punya visa, punya paspor, dan dijamin keamanannya oleh pemerintah muslim, atau sebagai duta-duta negara mereka di dalam kerjasama bilateral antara kedua negara tersebut. Mustaqman, ini semua Allah haramkan untuk dibunuh, ditumpahkan darahnya, kecuali dengan alasan yang hak, illa bil hak ay bi fi'li mujibin lil qatl, dengan sebab dia mengerjakan suatu perbuatan yang hukum haknya mati bunuh. Seperti mukmin dia, tapi tergelincir pada zina muhsan, maka ditumpahkan darahnya dengan dirojam. Ini contoh. Seorang mukmin bunuh mukmin lainnya, dikisos, nanti dibunuh. Ini contohnya bilhak dengan alasan yang dibenarkan syariat. Nah, barakallahu fiku. Yang selanjutnya, wa aklu riba, dan bahasanya di sini menalai terleknya aklu riba, makan riba. Maksudnya kata Syekh, tanawulu bi ayyi wajhin, menggunakan riba dengan bentuk apapun. Meminjamkan dapat ribanya dimakan, apa yang pinjam dengan riba dan dia makan, sama saja. Yang dosa yang minjam, karena yang pinjam remuk, sudah pinjam dapatnya sedikit, membalikannya banyak. Kosok juga dosa, gak enak kok dosa. Yang dosa itu yang enak, sami mawon, aklu riba, tanawul riba, bi ayyi wajhin, dari arah yang manapun, dalam bentuk yang bagaimanapun, dengan model yang apapun, pinjam barangkah, kredit barangkah, atau uangkah, tanawul riba, jelas berinteraksi dengan riba, dengan cara riba. Hati-hati. Dosa berikutnya yang termasuk as-sabu mubika wa aklu malil yatim, makan harta mak yatim. Di mana ini ada anak yatim, kemudian seorang merawatnya, kadang menggunakan harta mereka dan lain sebagainya, apakah ini termasuk? Maka dijelaskan oleh beliau, wa aklu malil yatim, yakni ta'addi fihi, yakni ta'addi fi malil yatim, makan harta anak yatim dengan cara yang dolim, yang mendolimi, merugikan, memudorotkan si yatim ini. Anda pun menjaganya, mengelolanya, mengembangkannya, kemudian di situ hartanya berkembang, diambil faedah untuk operasional sewajarnya. Adapun keuntungan besar harta anak yatim terjaga, tidak termasuk. Maka ini benar-benar lalim, bahkan lalim makan hartanya anak yatim sehingga binasa, habis, terdolimi, terlantarkan. Wal yatim, dan yatim itu adalah mata abu, wa huwa dunal buluh. Orang yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh, sehingga termasuk sedekah yang utama untuk disedekahkan untuk anak yatim itu bukan semua orang yang sudah tidak punya bapak. Saya yatim, tinggal ibu saja. Karena kadang dia sudah punya cucu. Saya juga yatim, saya tinggal punya ibu. Jadi bisa dialokasikan ke saya. Sudah kumisen, jenggoten, gandeng nama. Saya juga anak yatim, Pak. Sudah tidak punya bapak. Ini yatim itu yang meninggal bapaknya sebelum dia balik. Anak-anak yatim sudah gede balik, maka dia sudah bukan lagi anak yatim. Karena memang hikmah syar'i, memang anak-anak yang bergantung pada orang-orang yang di sekelilingnya untuk kebutuhannya. Dosa berikutnya yang termasuk dosa yang membinasakan pelakunya di dunia dan di akhirat adalah at-tawali yaumaz zahab. Lari dari medan pertempuran. Ai al-idbar min wujuhil kufar waqtal qital. Orang yang mundur dari hadapannya musuh-musuh kafir di waktu perang berkecamuk. Karena apa? Karena takut. Bukan karena ingin bergabung pasukan lain, bukan untuk mundur sementara untuk menyusun strategi perang. Karena takut. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir dari dosa-dosa yang membinasakan pelakunya adalah waqtul musana. Ramyu hunna bizina. Qatfu menuduh wanita-wanita baik-baik dituduh dengan zina atau yang berkaitan dengan zina. Wal muhsanat, muhsanat maknanya al mahfudhat minazina, terjaga dari zina. Dia menjaga hijabnya, menjaga diri dari khalwat, ikhtilat dengan non mahramnya. Wal murad ra'irul afifa. Dan yang dimaksud wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatannya. Auratnya ditutupi, pergaulannya selalu terjaga dengan syariah. Dituduh zina, ada mungkin. Al-ghafilat, yang dimaksud ghafilat berpaling, melalaikan diri. Anil fawahis, lalai, tidak terbetik pun di benaknya al-fawahis. Ucapan keji, perbuatan keji, ucapan jorok, perbuatan jorok, terbetik saja tidak di benaknya. Wa marunina bihi ayat berita, dan tidak terbetik paling benar-benar dari apa yang dia dituduh dengannya. Maksudnya apa? Beria, benar-benar bersih, lepas diri dari itu semua. Al-mu'minat, yang dimaksud mu'minat di sini adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari zahirnya dia jaga syariat, dari pakaiannya, perbuatannya, dari sisi ucapannya, perbuatannya, tidak pernah dia cerempet-cerempet yang tabu, keji, tidak pernah. Indikasi kesana itu jauh dari akal sudah. Yang pula hidupnya selalu menjaga hijabnya. Kan tidak mungkin, tidak peluang untuk itu. Tapi dia tuduh. Maka tentunya tuduhan tanpa bukti. Yang seperti ini membinasakan. Orang yang menuduh orang lain, orang mukmin berzina dan tidak bisa menunjukkan buktinya, binasa dia dunia akhirat. Cambuk di dunia, dihukumi sebagai orang yang fasik di dunia dan tidak diterima persaksiannya. Otomatis apalagi persaksian antara dia dengan Allah, ilmu tidak diambil. Ya dubila kemana dubila dimindari. Adapun makna ijma' hadis, karena waktu yang tersisa tinggal sedikit menit, insyaallah taala kita akan baca pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu taala alam shawab, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.